أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وموالاه. جماعة yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala, pertemuan kita yang mulia ini di hari baik, bulan baik, membahas yang baik-baik. Tidak ada kalimat yang paling baik kecuali kalam Allah Subhanahu wa Taala. Yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah surah Al-Mu'minun. Al-Mu'minun ayat 1 sampai 3. Jangan lupa tetap mengawali bacaan Al-Qur'an dengan ta'awuz, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Taala. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Dan ini di awal surah. Pemisah antara satu surah dengan surah berikutnya, maka diawali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian ayat 1 sampai 3. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. الذين هم في صلاتهم خاشعون. Yang ketiga, والذين هم عن اللغو معرضون. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Apakah kamu besok datang? Ya, saya datang. Tapi kita ragu nih. Dia benar enggak datang atau tidak? Apakah kamu besok akan datang? Sungguh saya datang. Penggunaan kata sungguh ini untuk menekankan, meyakinkan pada orang yang kurang-kurang percaya. Aflaha, beruntung. Aflaha, beruntung, menang. Aflaha, dia sudah beruntung. Apa benar dia sudah beruntung? Apa betul dia sudah menang? Maka ditambahkan qad, sungguh. Itu menghilangkan keraguan pada orang yang tidak percaya, yang tidak yakin, yang masih ada bimbang-bimbang. Apa iya menang? Apa tidak? Qad aflaha, sungguh telah beruntung. Siapakah orang yang beruntung? Orang yang beruntung, orang yang menggunakan modal seminim-minimnya dengan keuntungan yang sebesar-besarnya. Itulah orang yang beruntung. Kata siapa? Kata pedagang. Orang yang beruntung, yang sawah sekecil-kecilnya dengan hasil swasembada yang sebesar-besarnya. Kata siapa? Kata petani. Orang yang beruntung adalah orang yang banyak pengikutnya, followernya, viewernya. Kata siapa? Kata artis. Tapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa orang yang beruntung itu? Qad, sungguh. Aflaha, sudah, telah, beruntung. Mendapatkan keuntungan. Menang. Dialah yang sebenarnya orang yang menang. Siapa dia? Al-mu'minun. Orang yang beriman, yang menang. Sifatnya, iman. Orangnya, mu'min. Kalau banyak, mu'minun. Jadi tidak diambil sukunya. Qad aflahal Arab. Yang menang orang Arab. Emangnya menjadi Arab dengan tidak Arab pilihan? Qad aflahal Ajam. Yang menang itu orang non-Arab. Karena kita tidak pernah memilih untuk menjadi orang Arab dengan tidak Arab. Untuk menjadi orang Ajam dengan Arab. Qad aflahal Habasyah. Beruntunglah orang Afrika, orang Ethiopia. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan sesuatu dengan yang bisa pilihan. Hudallin nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Alladzina amanu wa amilus solihati, orang yang beriman dan beramal soleh, ulaika ashabul jannah, mereka masuk surga. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina, orang yang mendustakan ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka masuk neraka. Pilihan. Percaya dengan ini, masuk surga. Tidak percaya dengan ini, masuk neraka. Percaya dengan ini, kamu beriman. Maka kamulah orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun. Ayat ini merubah standar keberhasilan orang pada zaman jahiliyah. Gimana? Sudah selesai kuliahnya? Sudah, tapi belum PNS. Gimana? Masih honorer. Menantu kamu? Standar yang dibuat oleh masyarakat kita bahwa berhasil itu kalau ASN, kalau PNS di sebagian tempat. Standar berhasil waktu itu siapa? Yang paling kaya. Maka yang paling kaya adalah Abu Jahal, Abu Lahab, kepala-kepala suku. Yang paling hebat waktu itu siapa? Quraisy. Maka datanglah risalah persatuan persamaan umat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling mulia ketika itu? Yang mulia adalah dia yang mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Allahu akbar, Allahu akbar. Bukan Sayyidina Ali yang menantu Nabi, sepupu Nabi. Bukan Sayyidina Abu Bakar yang mertua Nabi, Quraisy. Bukan Sayyidina Uthman yang orang kaya. Tapi siapa? Bilal bin Rabah. Apakah dia Quraisy? Bukan. Apakah dia Arab? Tidak. Apakah dia keturunan Nabi? Sama sekali. Apakah dia ada hubungan dengan Nabi? Dilihat dari aspek manapun tidak. Kayakah dia? Dia miskin, budak, hamba sahaya, berkulit hitam dari Nubia. Apa yang membuat dia menjadi agung dan mulia? Ada iman di dalam diri. Hari ini orang Amerika masih lagi melihat engkau berkulit apa. Baru beberapa tahun belakangan mereka bisa menerima orang berkulit hitam. Tapi Islam yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan la farqa bainal arabi wal ajam, tidak ada beda antara Arab dengan non-Arab. Wala farqa bainal abyadhi wal aswad, tak ada beda antara berkulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam, semua kamu berasal dari Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah. Apakah engkau berasal dari Ethiopia? Apakah engkau berasal dari Persia? Sahabat Nabi datang dari Persia, Salman Al-Farisi. Sahabat Nabi datang dari Ethiopia, Miqdad Ibnul Aswad. Sahabat datang dari Nubia, dia adalah Bilal bin Rabah. Sahabat Nabi datang dari Romawi, dia adalah Suhaib Ar-Rumi. Sahabat Nabi datang dari bumi Israel, dia adalah Abdullah. Dinamakan Nabi dengan Abdullah bin Salam. Dia adalah sahabat yang keturunan dari Yahudi kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Kemuliaan orang dari imannya. Beruntunglah orang yang percaya kepada Allah dan percaya bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi yang beruntung? Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Yang kemana-mana. Aflaha. Aflaha diambil dari tiga huruf. Fa, lam, ha. Hayya 'alal falah. Falah. Hayya 'alal falah. Marilah menuju kemenangan. Marilah menuju keberuntungan. Tapi petani juga disebut dengan falah. Petani bahasa Arabnya petani. Falah. Bedanya cuma pakai tasydid. Falah. Falah. Kemenangan. Apa hubungan kemenangan dengan petani? Petani itu untuk memperoleh kemenangannya luar biasa. Yang pertama, dia akan pergi ke hutan membawa kampak, menebang kayunya. Setelah kayu ditebang, lalu membawa korek api, dibakar. Hati-hati, jangan sampai asapnya merusak. Hanya untuk sekedar bertanam padi, okay. Setelah itu mencabut akar-akar dari dalam tanah. Kalau masih banyak akar tidak mungkin bisa bercocok tanam. Setelah itu mencangkol tanahnya, berkeringat, berpeluh, bahkan tangan lecet, berdarah. Setelah itu membawa benihnya. Benih mesti dijaga, jangan-jangan nanti akan datang ayam, akan datang tikus. Maka dipagar keliling. Setelah disemai benih, lalu kemudian pecah kulit padi, diambil padi, baru ditanam. Setelah ditanam, berdoa minta kepada Allah SWT hujan. Kalau dia tak ada hujan. Kalau dia irigasi, mengusahakan airnya. Setelah itu, lalu kemudian barulah menunggu padi mulai Tiba-tiba datang wereng, maka mesti disemprot dengan pestisida. Pagi dia pergi bersama dengan sapi. Masih bisa dibedakan mana orangnya, mana sapinya. Pada saat petang pulang, sama-sama berkubang dengan lumpur. Begitulah saudara kita petani untuk mendapatkan hasil. Akhirnya sampai masanya dia pun melihat padi, kebun padi menguning. Anal fallah, aku adalah orang yang menang, petani. Hanya ingin menjadi seorang petani yang punya padi, begitulah prosesnya. Bagaimana engkau dikatakan beruntung menjadi orang beriman? Apa prosesmu? Siapa yang sulit menjalankan, mempertahankan, memperjuangkan ini? Kulitnya yang tipis, kulit belakang tipis. Dilepas bajunya, dilepas jubahnya, dijemur di atas gurun pasir yang panas, dibiarkan. Jangan sampai bangun, kalau bangkit akan dibunuh. Tidak puas mereka dengan itu, mereka ambil batu besar yang berat, ditimpakan ke perutnya, melepuh kulit di belakang. Pergi umroh pada musim panas, bulan Juli, bulan Agustus, letakkan sendal jepit di tengah gurun pasir Makkah, Madinah, letakkan. 2 menit kemudian akan bulat bergulung saking panasnya. Tapak kaki pecah-pecah, mimisan, panas yang luar biasa. Diletakkan batu di atas perutnya, melekat kulit yang tipis ini ke bawah, tapi yang keluar dari mulutnya tetap apa? Ahad, ahad. Qul huwallahu ahad. Mengapa mereka sayang kepada imannya? Karena dia mendapatkan iman itu dengan perjuangan. Seorang anak orang kaya, punya mobil, punya motor, punya rumah, dia tidak begitu sayang. Kenapa? Karena dia mendapatkannya tidak ada perjuangan. Bangun tidur, mobil. Bangun tidur, motor. Bangun tidur, rumah. Tapi coba kita lihat kawan kita, sahabat kita, teman kita, bawa motor ke kampus. Bannya digembok, dirantai, dikunci. Kuncinya 3. Sayang sekali kamu dengan ini. Itu cuek aja, mobil mewah gak dikunci. Aku mendapatkannya dengan titik puluh keringat dan air mata, brother, saudaraku. Jadi kita bukan melihat hasil akhirnya, tapi proses untuk mendapatkannya. Bicara tentang iman, insya Allah kita beriman. At-tahiyyatul mubarakatuh, salawatul taibatulillah, assalamualaikum ayuhal nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alaikum wa ala ibadillahi salihin, ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Selesai perjuangan kita, hampir tidak ada. Ayah muslim, ibu muslimah, lingkungan negeri mayoritas muslim, dimasukkan sekolah MDA Islam, setelah itu tamat masuk pesantren Islam, setelah itu dikirim ke Mesir muslim, setelah itu pulang dimuliakan, tala'al badru 'alaina. Tidak ada perjuanganmu. Tapi bagaimana dengan saudara kita? Hidup di tengah suasana yang tidak islami, dibesarkan di pendidikan sekuler liberal. Tapi kemudian setelah besar berhasil menjadi artis terkenal, populer, banyak follower, banyak viewer, banyak fans, terbuka pintu hidayah. Kalau aku hijrah, aku pegang iman ini, kalmasi alal jamri. Nanti di akhir zaman ada orang-orang yang beriman itu seperti orang yang menggenggam barang. Kalau digenggam, tangan akan lecet. Kalau dilepaskan, iman akan mati. Ini orang-orang luar biasa, ini manusia makhluk luar biasa. Sanggup dia memegang keimanannya hari ini, dia lepaskan predikat artis terkenalnya dengan segala kemewahannya, dengan segala keduniawian kepopulerannya, hanya untuk mempertahankan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mulai satu persatu memutuskan kontrak. Ini sudah tidak layak lagi. Ini sudah tidak bisa mengikuti tuntutan skenario lagi. Ini sudah tidak lagi. Kita kadang yang berpikir, kenapa ini orang mau sementara yang lain begitu sulit untuk mendapatkan prestasi ini. Ini sudah mal dapat dilepas. Allah Ta'ala ingin menunjukkan, wahai orang-orang yang tidak percaya, bahwa perjuangan iman itu ada. Bukan cerita di atas kertas, bukan tinta yang ditorehkan, pena, bukan. Tapi ini benar-benar real dan nyata sampai hari ini ada. Hamba-hamba Allah yang mempertahankan imannya, dia lebih memilih akhirat daripada dunianya. Tapi bukan berarti dia meninggalkan dunia, dia tetap di perjuangan keimanan. Mereka itu amat sayang dengan imannya dibandingkan dengan kita yang biasa-biasa saja. Suhaib, ya. Kamu merantau kemari, Suhaib, tidak membawa apa-apa. Betul. Kalau begitu kamu pun akan pergi dari Makkah, tinggalkan hartamu semua. Suhaib meninggalkan Makkah dengan harta bendanya semua. Apa kata orang Makkah? Suhaib khasira Suhaib. Suhaib rugi. Disampaikan berita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, ya, itu Suhaib sudah meninggalkan Makkah dengan segala toko-tokonya, ruko-rukonya dengan harta bendanya. Rabiha Suhaib, dia beruntung, kata Nabi. Kenapa? Karena ada yang dia pertahankan akhiratnya. Iman ada. Allah melihat. Bagaimana menjalin hubungan kita dengan yang kita yakini, kita percayai itu? Apakah kita berjemur di atas panas terik, aku beriman? Tidak. Bagaimana cara berimannya? Allazina, orang-orang, hum, mereka, fi, dalam, salatihim, salat mereka, khasyun, mereka itu salatnya khusyuk. Kenapa dia khusyuk? Karena dia memperjuangkannya dengan segala, all out, segalanya. Maka dia pun khusyuk, buah dari perjuangannya. Apa sih khusyuk itu? Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Khusyuk. Kamu tadi lihat yang tadi lewat di sini? Enggak. Loh, kenapa? Saya enggak kenal dengan dia. Itu tadi yang lewat itu artis terkenal. Wah, saya enggak tahu. Saya enggak sadar kalau dia lewat di sini tadi. Kenapa kita tidak memperhatikan? Kenapa kita tidak melihat? Karena kita tidak kenal. Tapi ada orang yang mengikuti. Dia sudah lama ingin ketemu. Dia ngefans banget. Akhirnya dia cari jadwalnya hari ini di mana. Lalu dia perhatikan dari jauh. Maka dia akan lihat. Jangankan melihat orangnya. Baru melihat sendalnya aja. Baru melihat. Kenapa dia begitu khusyuk, kagum, takjub. Pertama dia karena kenal. Kedua karena dia cari. Ketiga dia perjuangkan. Dan setelah bertemu dia merasakan manisnya, indahnya. Pertemuan yang luar biasa. Itu hanya dirasakan oleh orang-orang yang punya rasa cinta, rasa suka. Maka kenali iman, imanmu kepada Allah. Antu mina billah, kenali Allah melalui asma'ul husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min. Kenali Allah melalui sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, kudrat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Kenali Allah Subhanahu wa ta'ala melalui pengenalan yang disampaikan para ulama, melalui kitab-kitab Al-Husunul Hamidiyah, melalui kitab Aqidatul Awam, melalui kitab Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin, melalui kitab berbagai macam kitab untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Lalu kemudian setelah itu barulah mulai khusyukkan salat dengan langkah-langkah. Pertama, fahami bacaan. Tidak menterjemahkan kata-kata. Fahami saja baca. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Sehingga terjadi connecting antara apa yang diucapkan mulut dengan hati. Jangan sampai mulut kemana-mana, hati kemana-mana. Dekat. Mulai agak-agak jauh, dekatkan kembali. Mulai agak-agak jauh. Makanya dia hamsah. Agak-agak didengar oleh telinga. Allahu akbar kabira. Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Pahami yang dibaca. Setelah dipahami yang dibaca, ucapkan, lafazkan di mulut, konekkan ke hati. Yang ketiga, maka jangan sampai memperhatikan kemana kemari. Itulah maka kita disuruh untuk memperlihatkan, untuk memperhatikan, untuk senantiasa menyaksikan tempat sujud kita. Tapi sebelum sholat pun kita sudah menjaga itu semua. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril wasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wannas. Dari wudu hati sudah dijaga. Sama seperti orang main sepak bola. Dia tidak ujuk-ujuk tiba-tiba masuk dalam lapangan langsung menendang. Akan kram. Tapi dia mulai lari-lari pemanasan dulu. Dari mulai wudu ketika tangan dibersihkan maka saat itu pada hakikatnya sedang membersihkan khusyuk hati. Sedang membersihkan dosa-dosa dari tangan. Ketika air masuk ke dalam mulut dan hidung. Istinsyak matmalah. Istinsar. Pada saat itu dosa-dosa mulut keluar, dosa-dosa hidung. Pada saat air disiramkan ke muka. Pada saat itu keluarlah dosa-dosa dari kelopak-kelopak mata. Pada saat air diusapkan ke kepala, keluarlah dosa isi-isi kepala sampai ke lubang telinga. Pada saat air disiramkan ke kaki, pada saat itu keluarlah dosa-dosa dari celah-celah kuku kaki. Setelah semua zahirnya bersih, batinnya bersih. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabin, waj'alni minal mutatahhirin, waj'alni min ibadikas salihin. Kemudian dilarang untuk melakukan tasbih dari tempat berwudu. Tidak melakukan perbuatan yang sia-sia tasbih. Sedangkan perbuatan tasbih yang simpel sederhana saja dilarang takut merusak kekhusyukan hati. Kita hanya bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, masuk ke dalam masjid dengan langkah kaki kanan, ikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Allahumma inni as'aluka, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik, ya Allah bukakan untukku pintu rahmatmu. Duduk sejenak. Intizar salah ba'da salah, bukan muazzin dan imam yang menunggu kita, tapi kita yang menunggu azan tiba. Duduk sejenak, zikir. Ketika terdengar kumandang azan, Allahu akbar, Allahu akbar, anggaplah itu panggilan kematian, anggaplah itu panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh umat manusia akan berkumpul, kita akan dipanggil, kita akan menghadap Allah, kita akan dipertimbangkan segala amal, kita akan dihisab, kita akan dihitung, kita akan seperti orang yang akan dibawa ke sidang perkara pengadilan. Bagaimana rasa takutnya, bagaimana rasa khusyuknya? Matikan handphone, tenangkan. Kadang sudah tertulis, matikan handphone. Tapi kita melihatnya justru setelah sholat. Allahu Akbar, matikan. Sebab itu maka ini penting, hal sepele. Maka khusyuk ini kita jaga, siapkan cawannya, siapkan cangkirnya. Kemudian Allah akan menurunkan. Siapkan dengan pemahaman, siapkan dengan ngaji, siapkan dengan ilmu. Allah akan menurunkan kekhusyuan ke dalam hati kita masing-masing. Apakah hanya sekedar satu, iman, dua, sholat, iman sudah mantap, sholat sudah oke, selesaikah masalah? Belum, masih ada lagi. Oleh sebab itu maka kita senantiasa menjaga ini semua. Yang kita jaga tidak lain, tidak bukan adalah menjaga agar tetap wallazina, orang-orang yang hum mereka anil lagwi. Lagwi, lagu, laga, laga. Faman laga idza sa'ila al-khatib 'ala al-mimbar, kalau khatib sudah naik ke atas mimbar, fala yatakallamanna ahadukum, maka jangan ada di antara jamaah yang bicara-bicara. Idza qulta li sahibika ansid, kalau kau katakan kepada teman di sebelahmu, diam. Faqad lagauta, faqad lagauta, maka perbuatanmu mengatakan diam sudah menyebabkan salat Jumatmu sia-sia. Faman lagha fala jum'atalah, siapa yang sudah melakukan perbuatan lagha fala jum'ata, maka sia-sialah Jumatnya. Lagha artinya lagauta, artinya lagu, anil lagwi, perbuatan itu menjadi hampa dan sia-sia. Salatmu sia-sia, imanmu sia-sia, tak bermakna. Kenapa? Karena engkau belum lagi meninggalkan wallazina, orang-orang hum mereka itu an terhadap, anil lagwi terhadap perbuatan yang lagha yang sia-sia, mu'aridun menolak perbuatan yang sia-sia. Dia rajin sholat Ustaz, rajin zikir, tapi untuk game online-nya rajin juga. Oh ini lagha. Lagha zaman dulu hanya mungkin permainan-permainan yang biasa saja. Kalau ini lagha, kalau ini lagha, ini sia-sia, yang bermanfaat itu mana? Maka Nabi mengajarkan, ini yang bermanfaat. Alimu auladakum. Sebagian mengatakan ini ucapan sahabat. Alimu auladakum, ajarkan anak-anak kamu as-sibahah, berenang. War-rimayah, memanah. Warukubal khail, menunggang kuda. Belajar memanah tidak sia-sia. Oh, menunggang kuda tidak sia-sia. Kenapa? Karena ada olahraga di dalamnya dan persiapan. Wa'iddulahum mastata'tum min quwwah. Siapkan generasi ke depan yang memiliki kekuatan fisik, kekuatan mental. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Dengan itu kamu sudah menggentarkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kamu. Masya Allah, tabarakallah. Tiga ini harus senantiasa kita perkuat dalam diri kita. Apalagi hal-hal yang penting yang dapat kita ambil, kita akan lanjutkan setelah yang. Jangan kemana-mana. Yang pertama iman, yang kedua sholat, yang ketiga hilangkan lagha. Satu, dua, tiga. Tiga-tiga ini sudah ada, insya Allah kita termasuk orang yang selamat. Kira-kira inilah kesimpulan dari kajian kita pada kesempatan ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan jamaah? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau bertanya tentang sholat Ustadz. Iya. Khususnya tentang kekhusyuan dalam sholat. Khusyuk. Apakah yang dimaksud dengan khusyuk dalam sholat itu kita tidak sadar apa yang ada di sekeliling kita atau bagaimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebagian orang meyakini, kamu tadi sholat masih ingat kalau di masjid ini ya? Wah, kamu belum khusyuk. Khusyuk itu kalau kita sudah merasakan tidak lagi berada di alam ini dan kita sudah pindah di alam yang lain. Nah, kalau begitu HP kita, tas bisa hilang dong. Sekarang bagaimana kita melihat? Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu bersilang pendapat, ikhtilaf dalam satu masalah, farudduhu ila Allah, balikkan kepada Allah. Lihat Al-Qur'an, wa ila Rasul, lihat kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang sakit, maka yang ditunjuk menjadi imam adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar jadi imam. Ini mihrab, Abu Bakar jadi imam. Rumah Nabi di samping kiri. Nabi tidak tahan melihat sahabat berjamaah, dia paksakan diri untuk datang. Nabi datang saat Abu Bakar sedang sakit. Sahabat yang berada di belakang menepuk tangan. Sahabat yang di belakang menepuk tangan. Sahabat mau ngasih tahu, wahai khalifah, wahai belum khalifah, wahai Abu Bakar, itu ada Nabi datang. Tapi enggak mungkin ngomong, maka dia tepuk tangan. Apakah sahabat yang di belakang itu sadar atau kehilangan kesadaran? Sadar. Sahabat melihat, oh. Seandainya mereka tidak sabar, mereka diam aja semua. Tiba-tiba selesai sholat, loh, ada Nabi. Kalau begitu mereka tidak kehilangan kesadaran, mereka sadar dengan sepenuhnya. Dua, ketika Nabi menjadi imam, saat Nabi sedang sehat walafiat, waktu itu Masjid Nabawi masih pasir, belum ada karpet, belum ada keramik. Nabi pakai sendal sholat. Khaliful Yahud, bedakan diri kamu dengan orang Yahudi. Yahudi tidak pakai sendal, kamu sholat pakai sendal. Saat Nabi sholat pakai sendal, Nabi melepas sendalnya. Sahabat yang ada di belakang semua melepas sendal. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi lihat, wah sendal banyak sekali. Nabi tanya, kenapa kamu lepas sendal? Sahabat menjawab, karena saat kami sholat melihat engkau melepas, maka kami ikut lepas. Sami'na wa ata'na. Mereka tidak tanya-tanya. Kami lepas karena engkau lepas. Kata Nabi, aku lepas karena tadi Jibril datang ngasih tahu di sendal itu ada najis. Sedangkan sendal kamu kan tidak. Apa pelajaran yang ingin diambil? Apakah ketika Nabi sedang sholat itu sahabat itu sadar melihat atau diam saja? Sadar mereka melihat. Andai mereka pindah ke alam yang lain, pasti mereka diam. Selesai sholat, Yang ketiga, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Uqtulul aswadaini fis shalah, bunuhlah dua yang hitam ketika sedang sholat. Allahu akbar. Bunuhlah dua yang hitam. Apa yang hitam itu? Al-af'a, ath-thu'ban, ular, wal aqrab, kalajengking. Ada kalajengking, bunuh. Apa arti mafhum, makna substansi dari hadis ini? Bahwa ketika sedang sholat kelihatan ada ular, kelihatan ada kalajengking. Ada ular, ada kalajengking. Rasional. Allahu akbar. Ada ular, ya bunuh. Bunuh, ketika diam saja, tiba-tiba digigit ular. Kenapa kamu digigit ular? Gak tahu, saya sudah pindah ke alam lain, tiba-tiba ular. Jadi kita tidak perlulah mengada-ngada. Kita tidak perlu membuat cerita-cerita yang agar orang lain buat terkagum-kagum. Apakah kita ini lebih hebat daripada sahabat Nabi? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talhah, Zubair, Muawiyah radhiyallahu anhum, Bilal bin Rabah radhiyallahu an. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, mereka yang dulu masuk Islam dari kalangan muhajirin orang Makkah, wal ansar orang Madinah. Apa titel mereka itu? Radhiyallahu anhum, Allah meridai mereka, wa radu an, dan mereka pun ridha menerima Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebut Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Uthman radhiyallahu an, Sayyidina Ali radhiyallahu an, karramallahu wajha. Oleh sebab itu maka sadar. Dan suatu ketika saat sujud, lama sekali sahabat sujud. Ketika bangun, Allahu Akbar. Kenapa lama sujud? Rupanya cucu Nabi naik ke atas tengkuk Nabi. Setelah cucunya turun, baru dia bangkit. Artinya apa? Nabi sadar cucunya naik ke atas. Dan sahabat di belakang juga sadar bahwa ada cucu di depan. Jadi sesungguhnya khusyuk itu bukan pindah ke alam yang lain. Kita bukan diculik jin. Khusyuk itu bukanlah kita kehilangan kesadaran, tapi khusyuk adalah bahwa kita sadar apa yang kita lakukan ini, apa yang kita ucapkan. Yang sampai pula kita kehilangan kesadaran, tiba-tiba selesai saja salam. Tidak ingat kapan at-tahiyatul, kapan fatihah, kapan Allahu Akbar kabirah, tiba-tiba selesai. Ini pun orang kehilangan kesadaran juga. Nah, ini tentang. Baik, mungkin ada yang lain? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di antara ciri orang yang beruntung dalam surah Al-Mu'minin ini adalah orang yang khusyuk, kemudian juga meninggalkan hal yang sia-sia. Nah, apa yang terjadi jika seorang mungkin sholatnya khusyuk, tapi dia masih melakukan hal-hal yang sia-sia dalam kehidupannya, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iman, sholat, lau, sholatnya oke, lawannya enggak. Nah, ini baru imannya benar. Tapi ini unik, sholatnya oke, lawannya oke juga. Ini yang disebut dengan STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Nah, dalam sebuah hadis walaupun tidak sahih, tapi dapat dipakai untuk tarhib wa tarhib, memberikan motivasi dan ancaman. Man salatuhu lam tanhahu anil fahsya wal munkar. Siapa yang salatnya tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar, falam yazdad illa bu'dan. Sesungguhnya dia makin jauh, makin jauh, makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin dengan salat itu, innas salata, salat dia akan mencegah dua, tanha anil fahsya wal mungkar, fahsyanya no, mungkarnya no. Dengan sholat semakin tawaduk, dengan sholat semakin istiqamah, dengan sholat semakin baik, dengan sholat semakin khusyuk, dengan sholat semakin tawaduk. Mari kita mulai merubah perilaku, betulkan niat, perbaiki akhlak, tinggalkan segala yang lawa, yang tidak ada keuntungan, yang terdapat memberatkan timbangan amal di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sholatnya dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'alna minal khashi'in, jadikan kami orang yang khusyuk. Allahumma ja'alna minat tawabin, jadikan kami orang-orang yang bertobat kembali ke jalanmu. Wa ja'alna min ibadika salihin, jadikan kami hamba-hambamu yang salih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.